بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal akan limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul di majlis yang mulia, di majlis al-ilm, yang mana sebagaimana biasanya bahwa pada sesi pertama ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu kitab At-Tauhid. Bahwa pada pertemuan yang lalu kita masih pada bab, yaitu minasyirk an yastaghitha bighairillahi aw yad'u ghairah. Itu bab termasuk dari kesyirikan seseorang beristighatsah, memohon keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memohon keselamatan kepada selain Allah, atau dia menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan masuk kepada dalil yang berikutnya. Berkata al-Imam al-Mujaddid al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qala wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang akan kita baca di sini, ini merupakan ayat yang wadih, ayat yang jelas pendalilannya dan juga maknanya, yang menunjukkan akan lemahnya sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Menunjukkan lemahnya apa saja dari segala sesuatu yang diibadahi oleh makhluk, apakah itu dari malaikat, jin, ataukah dia itu seorang nabi maupun rasul, hatta jamadat, sampai benda-benda mati yang diyakini memiliki kesaktian atau memiliki dan dapat memberi suatu pengaruh dari pengaruh positif yang diharapkan, atau pengaruh negatif dalam rangka untuk mencelakakan orang, bahwa itu semua adalah lemah, dan bahwasanya yang sempurna adalah Rabb kita Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki langit dan bumi, menguasainya, menciptakannya dan mengaturnya. Dan ayat ini juga merupakan tambahan dari dalil-dalil yang sudah ada pada pelajaran-pelajaran kita yang lalu, khususnya pada bab ini, yang menjadi hujah yang kuat bagi seorang muwahhid, seorang muslim muwahhid, seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi hujah yang tak terbantahkan di hadapan seorang mubtil al-musyrik, seorang musyrik yang menolak tauhid, bahwa kebenaran ada pada mereka dan kebatilan serta kesesatan ada pada selain mereka dari kalangan al-musyrikin. Maka sudah sepatutnya bagi seorang muslim muwahhid ahlu sunnah salafi, dia mengerti akan dalil-dalil dari prinsip agamanya yang paling mendasar ini, yang paling fundamental ini sebelum perkara yang lainnya. Hendaknya dia memberikan perhatian yang lebih dan dia curahkan perhatian yang terbesar dalam perkara yang merupakan inti dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan poros dari dakwah as-salafiyah, yaitu at-tauhid. Kita baca ayatnya yang terdapat dalam surat An-Naml ayat 62, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh." Siapakah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman?" Artinya, adakah selain dia? Itu selain Allah Subhanahu wa taala. Yujibul muttar, yujibu ajaba. Yujibu bentuk mudhari'. Dalam bahasa Arab kita mengenal dua kata kerja, ada fi'il madhi, kata kerja lampau, dan ada kata kerja al-mudhari', yaitu yang menunjukkan akan datang, dan juga termasuk dalam makna fi'il mudhari' ini, yaitu berkesinambungan terus menerus. Sehingga makna yujibu di sini yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jalla dialah yang terus menerus. Terus menerus apa? Yaitu terus menerus dalam memenuhi dan dalam memberikan al-muttar. Al-muttar adalah al-makruh alladhi massahu dhur, yaitu orang yang ditimpa dengan suatu kesulitan, orang yang ditimpa dengan suatu kesempitan, orang yang dalam kondisi kritis, apakah kritis kehidupan duniawinya berupa hartanya, ataukah kesehatannya, ataukah anaknya, ataukah usahanya. Ini termasuk dari orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, al-muttar, sedang terjepit. Allah katakan, amman yujibul muttar, siapakah yang terus menerus atau selalu dalam memenuhi dan memberikan orang yang ditimpa kesulitan ini. Idza da'a, tatkala orang yang ditimpa kesulitan ini menyuruh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang yang ditimpa kesulitan dan kesempitan ini, dia memanggil Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup untuk memenuhi permintaan orang yang susah, permohonan orang yang terjepit, kecuali Allah Rabb kita jalla wa ala. Kecuali Allah Rabb kita jalla wa ala. Wa yakshifus su'a. Kalau yang pertama tadi yaitu berupa al-husul al-matlub, upaya manusia dalam menggapai apa yang dia cari, usaha manusia dalam menggapai dan mencari apa yang dia pinta, apa yang dia inginkan, yujibul muttaq. Sedangkan yang kedua di sini yaitu usaha manusia dalam menyingkap satu kesulitan yang menimpa dirinya. Wa yakshifus su'a, Allah katakan, dan menyingkap as-su', satu kejelekan. Wa ja'alakum khulafa al-ard, dan menjadikan kalian yaitu manusia khulafa al-ard, yaitu sebagai penguasa di muka bumi secara silih berganti. Ayat ini bentuknya adalah pertanyaan, istifham, akan tapi litakrir, takriri, yaitu pertanyaan siapakah. Tapi maksudnya artinya adalah takriri, yaitu menetapkan bahwa tidak ada seorang pun kecuali Allah, tidak ada seorang pun kecuali Allah Azza wa Jal yang dia selalu memenuhi permintaan orang yang timpa dengan kesulitan. Ketika orang yang timpa kesulitan ini memanggil Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Rabbnya. Idza da'a wa yakshifus su', dan menyingkap suatu kejelekan dari seorang. Bahwa ini hanya adalah semuanya berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang mengetahui bahwa tidak ada yang menyambut doa, tidak ada yang memenuhi permintaan seseorang di tatkala dia ditimpa kesulitan, atau ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hal ketika seorang ingin diangkat dari satu musibah dan bencana. Apabila seorang mengetahui bahwa tidak ada yang mengendalikan ini semua kecuali Allah Azza wa Jalla, dan bahwa perkara itu semua murni di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya di bawah kendali Rabb kita Jalla wa Ala, maka hanya kepadanya lah kita memohon, hanya kepadanya lah kita meminta, hanya kepadanya lah kita berharap, hanya kepadanya lah kita menggantungkan harapan kita, menyampaikan hajat-hajat kita, bukan kepada selain dia, yaitu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini ayuhal hadirin mulia Allah merupakan dalil yang kuat yang menetapkan akan perkara tauhid, yang merupakan hujjah yang tak terbantahkan di hadapan orang-orang yang masih menyembah kuburan, yang mereka masih meminta-minta kepada makam, yang masih berharap kepada selain Allah Azza wa Jal, meminta kepada malaikat, kepada jin, kepada orang-orang saleh, kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, kepada situs-situs yang diagungkan, kepada batu-batu yang dimuliakan, pusaka-pusaka yang diagungkan, yang dikirap sepanjang ya, tahunnya. Ada ritual-ritual yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, ada yang melakukannya setiap malam satu suro, ada yang melakukannya setiap tempat memiliki model peribadahannya sendiri-sendiri, yang mana bahwa itu semua adalah apabila diibadahi adalah ibadah yang batil. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena hanyalah Allah yang berhak untuk diibadahi, wa anna ma yad'una min dunihi, dan bahwasanya apa-apa yang diibadahi selain Allah huwal batil, itu adalah peribadahan yang batil, wa anna Allah wal aliyyul kabir, dan bahwasanya lah dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Kenapa? Karena selain Allah azza wa jalla dia tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan seperti halnya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah terangkan dalam ayat ini bahwa hanya dia yang menyambut permintaan orang yang sedang tertimpa kesempitan dan kesulitan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah semata yang menyingkap kesulitan, kesusahan dari kita. Hanya dia Allah Azza wa Jalla. Ketika kita ditimpa suatu penyakit, kita berdoa kepada Allah, siapa yang mengangkatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membutuhkan suatu bantuan dari Rabb kita Jalla wa'ala, kita berdoa kepada Allah, siapa yang memenuhinya? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kita harus minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita harus mendatangi makam-makam, tempat-tempat dari kuburan-kuburan dikeramatkan, ketika kita ditimpa satu kesulitan dan ketika kita memiliki satu hajat keperluan? Kenapa bukan kita menengadahkan tangan kita dan bermunajat kepada Allah sambil kita membersihkan diri kita dari segala macam dosa dan segala macam kemaksiatan, kemudian kita angkat tangan kita dan mohon kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita mengetahui dan menyadari bahwa hanya dia yang bahwa di tangan dialah semata kendali dari alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "A ilahun ma'allah." Nah, di sini pertanyaan. Dan juga bentuknya adalah takriri. A ilahun, dan ilah artinya adalah al-ma'luh, al-ma'bud wahdah. Apakah ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah? A ilahun ma'allah. Adakah selain Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk kita pinta, yang berhak untuk kita serahkan satu dari segala macam bentuk-bentuk ibadah, kita berikan kepadanya ibadah kita? Ilahun ma'allah. Dan ini juga merupakan mana bukunya? Hah? Itu bukunya, kayak masih di situ. Pegang bukunya, pegang. Itu lihat, kayak ami-ami itu pada nyatet. Coba. Yang bisa dengar. A'ilahun ma'allah. Apakah ada sembahan lain selain Allah Azza wa Jalla? Nah, ini sifatnya takriri. Apa itu takriri? Yaitu pertanyaan, tapi bentuknya adalah menetapkan bahwa la ahad, tidak satupun di alam semesta ini yang berhak untuk menerima peribadahan selain dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan argumen yang digunakan oleh Al-Qur'an. Ya, kalau kita dapati banyak pada ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan tauhid ar-rububiyah sebagai dalil dalam menetapkan tauhid al-uluhiyah. Buat tauhid ar-rububiyah itu merupakan dalil dalam menetapkan tauhid al-uluhiyah. Kita mengetahui tauhid rububiyah itu apa? Itu tiga hal. Al-khalq wal-mulku wat-tadbir. Penciptaan, kepemilikan dan pengaturan itu semuanya di bawah kendali Allah Azza wa Jalla. Ini tidak diingkari dan tidak dipungkiri oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipungkiri oleh orang-orang, hatta sampai oleh orang musyrikin sekalipun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui bahwa rububiyah itu hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Tetapi mereka mengingkari perkara al-uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Bahwa ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menggiring orang-orang musyrikun dengan argumen yang sama. Artinya kalau kalian mengakui rububiyah itu di tangan Allah, bahwa tidak ada yang menyambut memenuhi permintaan, ya, tidak ada yang menyingkap suatu kesulitan kecuali Allah, maka kepadanya lah hendaknya kalian beribadah. Karena orang-orang musyrikun mengakui bahwa yang mengabulkan doa itu Allah Subhanahu wa taala. Menyingkap suatu kesulitan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan setelahnya a ilahun. Apakah ada sembahan lain selain Allah? Artinya la ahad. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menerima peribadahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kalian mengakui bahwa tidak ada yang menyambut permohonan orang yang ditimpa kesulitan kecuali Allah, tidak ada yang menyingkap kesulitan seorang kecuali Allah, maka hendaknya kepada dialah kamu beribadah. Kepada dialah itu, kepada Allah lah hendaknya kalian beribadah. A ilahun ma Allah qalilam ma tadhakkarun. Sangat sedikit dari kalian yang mengingat ini. Sangat sedikit dari kalian, yaitu al-musyrikun. Orang-orang musyrikun. Dan annas fi kulli zaman, di setiap zaman dan setiap tempat, ya, yang memiliki kesamaan dengan orang-orang musyrikun, meskipun labelnya muslim. Karena kita dapati banyak sekali dari kaum muslimin yang mereka mengaku muslim, akan tapi mereka tidak mengetahui Islam sama sekali, kecuali nama saja, kecuali sekedar nama saja Islam. Akan tapi dalam masalah berdoa, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Dalam berharap, mereka juga berharap kepada selain Allah. Dalam meminta, mereka juga meminta kepada selain Allah. Mereka malingkan sebagian dari perkara ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di sisi mereka juga beribadah kepada Allah. Dan inilah hakikat dari asyirku, hakikat dari kesyirikan. Hakikat dari kesyirikan adalah apa? Yaitu da'watu ghairihi ma'ah. Yaitu ketika kalian beribadah kepada Allah, kalian masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, قال يحتج تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دون الله بما قد علموه وأقروه به من إجابة الله لهم عندما يدعونه في حال شدة وكشف السوء النازل بهم وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم. فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور فكيف يعبدونها مع الله. الله سبحانه وتعالى mengemukakan hujah, ya, mendebat, ya, dengan argumennya kepada orang-orang musyrikin yang mengambil, ya, selain Allah Subhanahu wa taala sebagai syufa'a, sebagai penolong, ya, dari orang-orang saleh. Nah, ini apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikun merupakan syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima qad alimu wa aqarru. Padahal orang-orang musyrikun itu telah mengetahui dan telah mengakui min ijabatillahi lahum, bahwa Allah sajalah yang menjawab doa mereka. Indama yad'una fi hali syidda wa kashfihi as-su'a an-nazil bihim. Itu ketika mereka berdoa kepada Allah di saat sempit, wa kashfi as-su'a an-nazil bihim, dan bahwa Allah azza wa jalla yang menyingkap dan mengangkat suatu bencana, suatu kesulitan dari mereka ketika bencana itu turun kepada mereka. Waj'alhum khulafa'an fil ard, dan bahwasanya Allah lah yang menjadikan mereka silih berganti menempati bumi setelah kematian mereka. mati satu generasi, kemudian muncul generasi yang berikutnya, dan seterusnya. Perkara-perkara ini diakui oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa tidak ada yang menjawab doa kecuali Allah. Tidak ada yang mengangkat seseorang dari musibahnya kecuali Allah. Tidak ada yang menjadikan manusia berkuasa di muka bumi secara silih berganti kecuali Allah. فَإِذَا كَرَتْ أَلِيَةُمْ لَا تَفْعَلُوا شَيْئًا. Maka apabila sesembahan mereka dari Latta, Uzza dan Manat dan yang lainnya, itu tidak mampu untuk melakukan apapun min hadhil umur, dari perkara-perkara ini semua. فَكَيْفَ يَعْبُدُنَهَا مَعَ اللَّهِ. Maka bagaimana bisa diterima untuk mereka beribadah kepada selain Allah? Kenapa mereka harus beribadah kepada selain Allah? وَلَكِنَّهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Akan tapi perkaranya adalah bahwasanya mereka tidak mengingat nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, illa tadzakkuran qalila, kecuali hanya sedikit saja. La yurithul khasyatallahi walidzalika waqa'u fi syirk. Sehingga hal yang demikian itu tidak mewariskan rasa takut kepada Allah. Naam, karena seorang ketika dia lupa akan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, maka hal itu tidak mewariskan rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan membuahkan sehingga dia menjadi takut kepada Allah Jalla wa Ala. Lain hal dengan orang yang menyadari bahwa tidak ada satu pun dari nikmat yang dia dapatkan kecuali itu datangnya dari Allah. Maka dia akan menggantungkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan besarlah harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan semakin takutlah dia akan azab Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik, oleh karena itu orang-orang musyrikun itu waqa'u fi syirk. Jadilah mereka terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Maka ayat ini ayul hadun mulian Allah Subhanahu wa taala memiliki hubungan yang erat sekali dengan bab kita. Apa bab kita? Bab minasyirki, termasuk dari kesyirikan, al-istighatsatu bi ghairillah. Memohon keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ayat ini menerangkan akan batilnya, itu batalnya dan tidak sahnya perbuatan istighatsah kepada selain Allah. Memohon keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Jelas. Karena ayat ini menerangkan bahwa la yujibul muttar. Tidak ada yang sanggup untuk memenuhi ya doa orang yang ditimpa kesulitan. Dan tidak ada satupun yang sanggup untuk mengangkat suatu bencana yang turun pada seorang kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa apabila seorang meminta keselamatan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia dan bahwa perbuatannya itu mengundang kemurkaan dari Allah Rabb kita Jalla wa Ala, dan bahwa perbuatan itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-istighatsah, memohon keselamatan kepada Allah itu apa? Adalah ibadah. Maka malingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Qala wa rawat Tabrani bi isnadihi. Dan al-imam Tabrani, yaitu al-hafidh al-imam Sulaiman bin Ahmad, ya, Sulaiman bin Ahmad, beliau adalah seorang penulis tiga ya, sebuah karya yang besar, yang sangat monumental, yang dikenal dengan Mu'jam. Yang dikenal dengan Mu'jam. Ya. Ada Mu'jam al-Kabir wal Awsat was-Saghir. Mu'jam yang besar dan pertengahan dan as-Saghir. Dan ini merupakan rujukan utama seorang talib ilm dalam ilmu al-hadis, dalam ilmu al-hadis, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tabrani beliau meriwayatkan dengan sanadnya, yaitu kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala an, ya, sampai kepada Ubadah bin Samit. Dan Ubadah bin Samit ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang munafik. Dan munafik adalah sifat yang diberikan kepada seorang yang melakukan suatu perbuatan yang berupa an-nifaq. Apa itu nifaq? Nifaq itu diambil dari kalimat nafaqa, yaitu bermuka dua. Bermuka dua. Yaitu seseorang yang menampakkan keislaman tapi dia menyembunyikan kekufuran. Seorang yang menampakkan keimanan akan tapi dia menyembunyikan kekufuran. Pada hakikatnya dia kafir. Orang munafik itu pada hakikatnya dia kafir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di tempat yang paling dasar dari neraka jahannam. Kenapa? Karena dia menampakkan Islam, tapi pada hakikatnya dia adalah kafir, itu menyembunyikan kekufuran. Dan nifaq itu dua, ada nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Ada nifaq i'tiqadi, nifaq yang kembalinya kepada i'tiqad, dan ini yang merupakan kufuran. Dan yang kedua nifaq amali, yaitu yang merupakan tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki thalath, tanda orang-orang munafik itu tiga. Idza hadatsa kadzab, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khan, dan apabila dia diamanahi dia khianat. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, wa idza khasama fajar, dan apabila dia bertengkar dia memaki dan mengumpat. Ini nifaq yang merupakan nifaq amali. Tetapi yang dimaksud dengan munafik di sini adalah nifaq i'tiqadi. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak disebut dalam banyak hadis dan juga disebut dalam ayat Al-Qur'an, itu adalah nifaq i'tiqadi. Ya, kemunafikan dari jenis yang kembalinya kepada i'tiqad dan keyakinan, yaitu orang-orang yang sebenarnya mereka adalah orang-orang kafir. Annahu kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun. Bahwasanya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang munafik. Disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu wa Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik yang disebut dalam hadis ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ra'sul munafiqin, yaitu gembongnya orang-orang munafik. Dia ini yu'dhil mu'minin, suka mengganggu dan menyakiti orang-orang al-mu'min, yaitu orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, maka berkatalah sebagian al-mu'minun, Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah. Mari, qumu bina, artinya ayo kita pergi. Qumu artinya bangkit, ya, kita sama-sama pergi. Nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita meminta ya keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaffa hadzal munafiq 'anil adza, agar menjadikan orang munafik ini berhenti dari menyakiti orang-orang mukminin. Inti dari hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah istighatsah kepada selain Allah. Siapa di sini? Istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada hakikatnya dalam hal ini boleh karena Rasulullah masih hidup. Dan bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menghentikan kejahatan si munafik ini. Kejahatan si munafik ini. Karena al-munafiqun itu mulai bermunculan kapan? Yaitu ketika Islam jaya. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menempati Madinah dan kekuatan kaum muslimin telah menguat dan telah besar dan memiliki daerah kekuasaan, ya, muncul ketika itu orang-orang munafikun. Adapun ketika kaum muslimin lemah, enggak butuh seorang untuk menyembunyikan kekufuran. Dia menampakkan langsung kekufuran itu, menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin. Tapi ketika kaum muslimin itu dalam keadaan kuat, disitulah muncul orang-orang yang sebenarnya lebih mencintai kufuran, tapi karena mereka ingin selamat, mereka menampakkan Islam dan menyembunyikan kufuran. Artinya apa? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mau, dia mampu untuk menghentikan kejahatan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Artinya apa? Maksudnya di sini sebenarnya mereka itu sahabat Rasulullah itu meminta kepada Rasulullah sesuatu yang disanggupi oleh beliau alaihi salatu wasallam. Dan apa hukum meminta kepada selain Allah dalam urusan yang disanggupi oleh selain Allah ini? Apakah hukumnya syirik? Saya minta, Pak, tolong bantu saya. Dan kita tahu bahwa dia mampu. Apa hukumnya? Boleh. Akan tapi lihat pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa beliau mengingkari apa yang diucapkan oleh para sahabat. Ya. Kenapa? Karena lafal yang digunakan salah. Ta'adduban ma'allah. Karena itu merupakan su'u adab. Ya. Adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighatsah itu tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innahu la yustaghatsu bih, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kariha sallallahu alaihi wasallam an yasta'mil hadzal lafdha fi haqqih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci lafal ini digunakan untuk dirinya. Mari kita beristighatsah kepada Rasulullah. Kata para sahabat, dari orang munafik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci digunakannya lafal ini untuk dia. Mari kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'adduban ma'allah, dalam rangka menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan kepada orang-orang yang mereka sembarangan dalam mengucapkan lafal. Dan perhatikan juga kepada perkara, betapa dakiknya, betapa detailnya perkara ini. Ini bukan perkara yang masuk ke dalam kategori syirik akbar. Karena kritikan Rasulullah hanya dalam penggunaan lafal. Karena telah difahami bahwa para sahabat Rasulullah tidaklah mungkin mereka meminta keselamatan kepada selain Allah dalam hal ini Rasulullah, dan Rasulullah tidak mampu untuk melakukannya. Karena ini termasuk dari kesyirikan. Tapi mereka minta keselamatan kepada Rasulullah dengan keyakinan Rasulullah mampu untuk melakukannya. Artinya mereka minta sesuatu yang Rasulullah mampu untuk melakukannya. Mereka meminta sesuatu yang bukan kesyirikan. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkritisi lafal. Lafal ya, yang keliru dalam penggunaannya. Dan perhatikan pada dakiknya, kepada detailnya perkara ini dan samarnya masalah ini. Dan lihat juga kepada bagaimana manusia, yaitu kaum muslimin, mereka mengabaikan perkara-perkara yang besar, apalagi perkara yang kecil seperti ini. Dan sebagian da'inya mengabaikan tauhid dan menganggap itu sebagai batu penghalang kepada kejayaan Islam. Waliyadzubillah. Lihat kalau kita perhatikan kepada dakwah di luar Ahlussunnah, bagaimana Al-Ikhwanul Muslimin wa ghairuhum, dan selain daripada mereka, dari Al-Ahzab, khususnya para orang-orang partai. Ya, kalau mereka itu partai nasionalis, memang sudah dasarnya nasionalis. Tapi kalau itu partainya Islam, kemudian mereka mengabaikan tauhid yang justru itu merupakan poros dari dakwah Islam, maka alangkah jauhnya mereka dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam apa dan Islam seperti apa yang akan mereka bangun kalau dasarnya sudah mereka runtuhkan? Dan mereka runtuhkan itu sebelum mereka mencapai tapuk dan puncak kepemimpinan. Yang mana orang ketika telah sampai kepada tapuk dan puncak kepemimpinan, mereka akan lebih banyak disibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Ketika mereka belum disibukkan, mereka telah menggugurkan tauhid. Maka apa yang bisa kita harapkan dari mereka apabila mereka sampai pada tapuk kepemimpinan? Maka ayuhal hadirin muliaan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu tidak jaya dengan cara-cara demikian. Melainkan Islam seperti yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-da'wah, itu dengan cara berdakwah, dengan mengajari manusia, dan tafhimun nas, memahamkan manusia akan perkara agama mereka. Memahamkan manusia akan perkara dari agama mereka. Maka ayuhal hadirin muliaan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengkritik di sini, apa yang dikritik? Yaitu penggunaan lafal. Innahu la yustaghatsu bi, tidak boleh meminta keselamatan kepadaku meskipun aku mampu melakukannya. Tidak boleh, sih artinya apa? Tidak boleh menggunakan lafal itu. Wa innama yustaghatsu billah, melainkan memohon keselamatan, beristighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata di sini Syekh Shalih Al-Fauzan, lamma qawiyal islamu, tatkala Islam telah kuat, hunaka sinful minal kuffar, Di sana ada sekelompok orang-orang kafir, ra'au ad-dukhula fil islami zahiran wal baqa'a 'alal kufri batina. Mereka memilih untuk masuk ke dalam agama Islam, ya, zahirnya saja, secara lahiriah saja, wal baqa'a 'alal kufri batinan. Tapi dalamnya, hatinya mereka tetap dalam keadaan kafir. Siapa mereka? Summu bil munafiqi. Mereka lah orang-orang yang disebut dengan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu apa? Orang yang menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Munafik menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Ya. Dan nifaq ada dua. Ya, kemunafikan ada dua macam. Ada yang kembalinya kepada i'tiqad, keyakinan, dan ada yang kembalinya kepada perbuatan. Kala yasduru minhum min al-aqwal wal af'al ma yudayiqul muslimina min ma yudayiqul muslimin. Dan pada masa itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, muncul dari orang-orang munafik ini perkataan dan perbuatan yang menyakiti orang-orang mukminin dan orang-orang muslimin. Wa min dhalika ma hasala min hadha ar-rajul hatta talaba ba'du as-sahabati min an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaffahu wa zajrahu. Dan diantaranya adalah apa yang diperbuat oleh orang ini. Siapa orang ini? Gembongnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Siapa gembongnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin. Sampai-sampai sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau, kepada Rasulullah, kaffahu wa zajrah, untuk menghentikan apa yang diperbuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Wan nabiyyu yaqdiru ala dzalik, dan itulah nabi mampu. Kenapa? Karena Islam sudah kuat ketika itu. Ya, Islam kuat ketika itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sebagai pemimpin, sebagai raja. Ya, dia tinggal perintahkan kepada para sahabatnya, tangkap orang itu. Artinya para sahabat ketika minta kepada nabi, minta sesuatu yang nabi mampu untuk melakukannya. Dan bukan kesyirikan. Tapi tetap dikritik oleh Rasulullah karena penggunaan lafalnya itu tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Ayuhal hadirun, perhatikan bagaimana pentingnya masalah ini. Sampai penggunaan lafal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kritisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luruskan dan bandingkan dengan mereka yang meremehkan yuhawwin, meremehkan perkara tauhid. Yuhawwin perkara tauhid, mengentengkan perkara tauhid. Tauhid itu cukup kita bahas dalam 1-2 kali majlis selesai. Selebihnya kita adakan pemilu, ya, menggalang suara, ya, mencari massa, kampanye sana sini, bantu sana sini, kemudian pasang bendera. Kesibukannya hanya urusannya itu. Agar tahun 2014 kita bisa, ya, target tahun 2014 kita jadi presiden. Menganggap bahwa Islam itu akan jaya melalui jalur-jalur demikian. Mereka lupa bagaimana sirah Rasulullah ditawari oleh orang-orang musyrikin. Nabi ditawari kepemimpinan. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tolak. Kenapa? Kalau harus menanggalkan perkara akidah. Ini yang ditawari, tapi mereka telah menanggalkan dan mencopot akidah dari mereka sendiri. Enggak ditawari. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kita perhatikan. Maka ayo hadirin mulia Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada dakwah yang hak kecuali dakwah as-sunnah yang merujuk kepada al-ahadith, hadith-hadith sahiha dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim salafun as-salih. Dan tidak kita dapati pada mereka jalan-jalan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan dakwah tersebut. Maka ayol hadir mulia Allah subhanahu wa ta'ala, al-ihtimam bertauhid merupakan memberikan perhatian yang besar kepada tauhid, merupakan kunci dari semuanya, kunci dari untuk kita keluar dari keterpurukan, keluar dari perpecahan, keluar dari hal-hal yang tidak perlu, dan menyatukan kaum muslimin dalam barisan al-muwahidin, dalam barisan orang-orang yang sama-sama mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdiru ala dzalik, kata Syekh. Dan Nabi mampu untuk melakukan itu. Itu apa yang diminta oleh orang-orang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin lamma kanat as-sighatu allati taqaddamu biha ilaihi fiha isa'atu adabin ma Allah. Perhatikan. Akan tapi tatkala redaksi yang digunakan para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung makna isa'atu adabin. Ya. Kalau kata orang Betawi, golil adab. Gitu ya. Yaitu buruk adabnya. Jelek adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma yambaghi an tuqal, dari ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan, istangkarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengingkari. Tapi kalau menurut ya logikanya dai-dai hizbiyah, dai-dai partai, pasti mereka akan mengatakan bahwa ini adalah kusyur. Ini perkara kulit. Tidak usah kita urus. Ya. Ini buang-buang waktu. Ini menghambat jalan. Dan lain sebagainya dari tahwin, upaya-upaya mereka dalam melemahkan dakwah tauhid. Nah, karena mereka menganggap bahwa dakwah tauhid menurut mereka mecah belah. Bahwa dakwah tauhid itu menghambat jalan kepada kejayaan Islam. Sehingga mereka mengumpulkan manusia bukan di atas asas tauhid sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun mereka di atas tauhid. Sehingga muncullah suatu kaidah ikhwaniyah al-khabithah. Kaidah ikhwani yang jahat. Apa itu? Nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa nahdhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Mari kita kerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati dan kita saling memaafkan dalam perkara yang kita perselisihkan. Ya. Jangan tertipu dengan kaidah ini. Ya. Karena kaidah ini luarnya cantik, akan tapi dalamnya itu penuh dengan jurang-jurang yang mencelakakan dan berbahaya. Maka ayyuhal hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang diucapkan bahwa beliau berhajar hatta sampai kepada perkara lafal, penggunaan lafal. Itu dibenahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diurusi. Bukan enggak diurusi. Kok sebegitunya Nabi ya sampai ngurusin hal-hal kayak gitu? Kalau kata mereka itu ini perkara remeh-temeh. Kalau kata dai-dai hizbi, dai-dai partai, ini perkara remeh-temeh. Perhatikan ayol hadirun. Jangankan ngurusin lafal, ngurusin kesyirikan yang wadih, jelas bahwa ini syirik. Seperti misalnya makam Habib Kuncung sana. Atau kemarin yang ribut-ribut sampai ada yang mati. Ya. Mbah Priok. Menurut mereka ini perkara yang remeh-temeh. Yang menjadikan kaum muslimin berpecah belah. Ya lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Rasulullah memecah belah manusia. Nah, itu memecah manusia antara hak dan batil. Pengikut al-haq dan pengusung kebatilan. Nah, maka ayyuhal hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah urusi hal ini, bukan enggak diurusi. Perkara yang menurut mereka ini urusan yang remeh-temeh. Kan tapi beliau alaihi salatu wasallam istankiruha, mengingkarinya. Maka hendaknya kita tahu kepada siapa kita menauladani dan mengambil tauladan, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar perhatian beliau terhadap perkara tauhid. Istangkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengingkarinya. Ta'liman lis-sahabati, dalam rangka mengajari para sahabat. Wasaddan li dzari'ati syirik wa himayatan lit-tauhid, dan dalam rangka menutup celah dan pintu kepada kesyirikan. Karena kalau dibiarkan, ini akan menyeret kepada kesyirikan yang sesungguhnya. Nah, menyeret kepada kesyirikan sesungguhnya apa itu? Yaitu istighatha kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ya, alam nyata, realita, perbuatan, bukan cuma dalam perkara penggunaan lafal. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kaum muslimin ketika mereka pergi haji, pergi umrah, Berapa banyak dari mereka memanfaatkan kesempatan mereka, bahkan semenjak mereka berada di tanah air sudah meniatkan untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusaddu rihal illa ila thalath masajid, tidak boleh menempuh jalan menuju suatu tempat yang di situ diyakini akan keutamaannya kecuali ketiga masjid, illa ila thalath masajid. Artinya kalau kita mau pergi ke Madinah, itu niatnya harus apa? Ziarah Masjid Nabawi, bukan ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sudah meniatkan dengan niat yang salah, ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dari kesyirikan yang mereka lakukan, dari minta-minta keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana, bahkan sebelum sampai ke sana, di sini mereka sudah melakukan itu. Nah, kita lihat dari lafal-lafal yang mereka gunakan. Ya, dari doa-doa yang mereka ucapkan, dari makna-makna yang di situ terkandung kesyirikan yang wadih, as-sarih, yang jelas, yang tegas, bahkan bukan hanya kepada Rasulullah, bahkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka juga omongan keselamatan. Mengatakan ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah, wahai orang-orang saleh, wahai hamba-hamba pilihan Allah, selamatkan aku, aghithuna, kata mereka, selamatkan kami karena Allah. Mereka mohon keselamatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hada syirk, ini kesyirikan. Dan ajaibnya justru ini dipopulerkan oleh mereka-mereka yang menisbatkan dirinya kepada tokoh-tokoh Islam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka aina dakwah? Maka dakwah ini harus kita tegakkan. Itu dakwah tauhid. Dakwah Rasulullah, poros dakwah salafiyah. Yang darinya kelompok-kelompok lain tersesat. Karena kalau kita perhatikan bagaimana tersesatnya orang-orang dari kelompok Ikhwanul Muslimin, dari kelompok Jamaah Tabligh, dari kelompok Hizbut Tahrir, dari kelompok As-Suriyyin, dari kelompok dan seterusnya, semua mereka kalau kita lihat kesesatan mereka berporos pada tauhid. Berporos kepada perkara tauhid, dan kepada mereka, kepada inti dari perkara inilah rudud, yaitu bantahan para ulama kita marah. Karena ini inti dari ajaran Islam. Ta'liman lis-sahabati. Maka Nabi mengingkari dalam rangka untuk mengajari para sahabat, wasaddan lidzari'ati syirk, dan dalam rangka untuk menutup pintu celah kepada kesyirikan, wahimayatan litauhid, dan dalam rangka untuk melindungi tauhid dari hal-hal yang merusaknya, dari hal-hal yang merusaknya. Maka hubungan dari hadis ini jelas, ayyuhal hadirin mulia Allah, ya, bahwa dalam hadis ini terdapat pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penggunaan lafal, ya, yang salah, yaitu meminta keselamatan kepada selain Allah, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun juga sekaligus sebagai pengingkaran kalau lafalnya diingkari, apalagi perbuatannya, apa itu? Yaitu benar-benar melakukan, memohon keselamatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk dari kesyirikan al-istighathatu bi ghairillah, termasuk dari kesyirikan memohon keselamatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala babun, bab yang berikutnya. Wa qawlillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Bab ini, itu bab yang berikutnya di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak menyebutkan babnya apa. Ya, ini juga dari sini para ulama menyebutkan bahwa kitab tauhid itu memiliki kemiripan dengan kitab, ya, Sahih al-Bukhari. Ya, di mana penulisnya yaitu Al-Imam al-Bukhari, beliau tidak menyebutkan babnya apa, melainkan bab firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara salah satu metode para ulama ul-Islam generasi pertama dalam pembuatan dan penulisan kitab. Banyak alasan yang dikemukakan. Di antaranya ta'adduban, dalam rangka adab kepada Allah, di mana tidaklah sepantasnya seorang mendahulukan ucapannya daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara alasan yang dikemukakan. Maka pada bab ini juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagaimana pada bab-bab yang lalu, ya, beliau juga pernah melakukan hal ini. Begitu pula di bab ya sekarang ini, di mana beliau tidak menyebutkan judul ini, melainkan langsung kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan yang lain, liwuduh dilalatiha, karena ayatnya sudah jelas, maka tidak lagi perlu disebutkan bab ya, dengan ucapan penulis langsung, melainkan dicukupkan dengan ayat bab firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana bab yang sebelumnya, di sini juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih dalam rangka untuk menerangkan akan batilnya perbuatan kesyirikan, dan bahwasanya kesyirikan yang dilakukan oleh manusia itu bertolak belakang dengan fitrah mereka. Karena fitrah manusia Allah ciptakan di atas tauhid. Di mana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kullu dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak kecil itu dilahirkan di atas fitrah, itu apa? Al-Islam. Al-fitrah. Fa abawahu yuhawwidani au yumajjisani au yunassirani au yuwajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan si anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau isme-isme yang lainnya tidak disebutkan. Itu pengaruh dari orang tua. Asyahid dari ayat ini, atau dari hadis ini adalah, ini maukan dari hadis ini adalah, di mana seorang anak itu ketika dilahirkan dia Muslim, dia Muslim. Semua bayi ketika keluar dari perut ibunya dia Muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdil li khalqillah. Itu adalah fitrah yang Allah tetapkan bagi manusia seluruhnya di atasnya, yaitu di atas al-Islam. La tabdil li khalqillah. Tidak ada perubahan kepada ciptaan Allah. Artinya bahwa seorang anak tatkala dia dilahirkan dari perut ibunya dia Muslim. Dia sebagai seorang yang berislam. Maka bab ini ya, menerangkan akan batilnya kesyirikan, ya, akan batilnya dan rusaknya ajaran kesyirikan, dan bahwa kesyirikan itu bertolak belakang dengan fitrah manusia dan akal sehat manusia. Maka orang yang paling tolol, paling bodoh, itulah al-musyrikun. Kenapa? Karena jelasnya perkara tauhid, ya, seperti jelasnya matahari di siang yang terang benderang. Maka tatkala seorang tergelincir dari tauhid, sungguh mereka telah tergelincir di saat sebenarnya mereka tidak perlu tergelincir. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan yang terang benderang. Lailu akan hari la zu'an ba'di illa halik. Tidak ada yang tersesat sepeninggalanku kecuali orang-orang yang binasa. Maka begitu jelas perkara tauhid. Maka oleh karena tauhid itu jelas, maka kebalikannya itu jelas pula kebatilannya, yaitu kesyirikan jelas pula kebatilannya. Dan diantara yang perjelas hal ini adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini permasalahannya adalah kaum muslim meninggalkan Quran, meninggalkan Quran, meninggalkan dari membacanya, mempelajarinya, mentadaburi maknanya, dan dari mengamalkan. Boro-boro mengamalkannya, membacanya saja mungkin seminggu sekali. Boro-boro seminggu sekali itu masih bagus, sebulan sekali, atau mungkin bulan Ramadan yang paling banyak. Hanya bulan Ramadan tadarusan, dan itu pun tanpa memahami maknanya, tanpa mentadaburi kandungannya. Maka pergunakanlah ayyuhal hadirun wasilah apapun, sarana apapun, untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berupayalah untuk memahaminya. Maka diantara yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan adalah masalah tauhid. Dan ini yang paling mulia dan paling sering dan paling jelas dari yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf di ayat 191 dan 192. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Ayushrikun. Apakah mereka melakukan kesyirikan? Ini merupakan istifham. Itu pertanyaan. Tapi pertanyaan di sini ingkari. Ya. Itu dalam bentuk pengingkaran. Dalam bentuk celaan terhadap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Itu terhadap orang-orang musyrikun yang mereka beribadah kepada selain Allah, di sisi mereka beribadah kepada Allah. Allah mengatakan dan mencela mereka, ayusyrikun. Apakah mereka melakukan kesyirikan? Ma la yakhluqu syai'a. Itu dengan beribadah kepada sesuatu yang sesuatu itu la yakhluqu syai'a. Mereka tidak bisa menciptakan apa-apa. Apakah Latta, Uzza, Manat itu bisa menciptakan? Tidak. Mereka aku itu. Apakah makam-makam yang dikeramatkan, kuburan-kuburan yang diagungkan, benda-benda yang dipusakakan itu bisa menciptakan? Lah, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku itu. Bahkan wahum yukhlaqun, mereka justru yang diciptakan oleh Allah. Justru mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan yang mereka sendiri itu sesembahan-sembahan itu tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan oleh Allah. Alangkah zalim apa yang mereka perbuat. Alangkah zalim apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Dan kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'i, meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Nah, ini merupakan ketololan, kebodohan, kedunguan, kepandiran, dan semua dari makna-makna yang jelek yang bertolak belakang dengan akal yang sehat. Itu semua tertumpah kepada perbuatan kesyirikan tadi. Di mana seorang dengan kesyirikannya telah melakukan suatu yang tidak pantas, menjadikan yang tidak menciptakan seperti yang menciptakan. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Syekh Ibn Salih Al-Fauzan berkata, ay wa haula'il ma'budun la yaqdiruna 'ala nasri 'abidihim. Bahwasanya sesembahan-sembahan tersebut, la yastati'una lahum nasra, enggak bisa dan tidak mampu untuk menolong orang-orang yang beribadah kepadanya. Lantas apa untungnya? Ini sama dengan ayat yang lalu. Maka ayat ini, ya, di antara dalil yang kuat, hujah yang tak terbantahkan akan batalnya kesyirikan. Sebagaimana dalil yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Min Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَوْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ هُمْ عَنْ دُعَيْهِمْ غَفِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِإِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dan siapakah yang lebih sesat, kata Allah, dari orang-orang yang menyeru selain Allah, مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَوْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ, dari sembahan-sembahan yang tidak bisa memenuhi permintaan orang-orang yang memintanya sampai hari kiamat. Lihat, ini menunjukkan akan lemahnya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayat yang barusan kemarin, barusan tadi kita ambil, amman yujibul muttara idza da'a. Siapakah yang sanggup untuk menyambut, memenuhi permintaan orang yang terjepit ketika dia memohon, kalau bukan Allah? Artinya sembahan apapun selain Allah, dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk menolong orang-orang yang beribadah kepada-Nya. Dan lambat laun Allah katakan, Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Kalau kalian seru mereka, mereka enggak bisa mendengar seruan kalian. Ya. Sembah-sembah selain Allah ini, kalau kalian seru mereka, kuburan-kuburan itu, kalau kalian seru mereka, kalian minta kepada mereka, ya, kalian minta kepada Habib Kuncung, Habib Luar Batang, kalian minta kepada ya kuburan Mbah Priok, dan apapun dari sesembahan-sembahan ibadah selain Allah di negeri ini ataupun negeri orang, ya, dari makam-makam Sunan, Sunan Gunung Jati yang di Cirebon, ya, yang kita kenal dan yang tidak kita kenal, pernah dengar nama Sunan Sunan Pancer? Ya, ini Sunan yang ke-10 kelihatannya. Ya, jadi ternyata 9 itu yang kita tahu, yang kita enggak tahu ada banyak. Ini pun juga diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua itu minta doa, kalau kalian seru mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka enggak bisa mendengar seruan kalian. Walau sami'u, kalau mereka bisa mendengar, mastajabu lakum. Enggak mampu untuk menyambut memenuhi permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Demikianlah kondisi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat tersebut mirip juga dengan ayat ini. Maka alangkah baiknya seorang muwahhid, seorang yang cinta kepada tauhid, seorang yang cinta pada dakwah salafiyah, untuk perhatian terhadap masalah tauhid, dan di antara bentuk perhatiannya dia menghafal ayat-ayat ini. Dihafal ayat-ayat ini. Saya enggak bisa hafal Quran, ya Ustaz. Baik, enggak usah hafal Quran. Kalau emang enggak mampu, hafal semampunya dan hafalkan ayat-ayat tauhid. Antum perhatikan di sini. Wala yastati'una lahum nasra. Dan mereka tidak mampu untuk ya, menolong orang-orang yang menyembah mereka. Tidak mampu untuk menolong orang-orang yang menyembah mereka. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan jangan kalian menyeru selain Allah dari sembahan-sembahan la yanfa'u, yang tidak bisa memberimu kemanfaatan atau tidak mampu memudaratkan, mencelakakan. Artinya ini sudah kita bahas kemarin, ya. La yanfa'u itu tidak bisa memberimu kemanfaatan kalau kamu beribadah kepadanya. Kalau kamu beribadah kepada makam Habib Kuncung, dia enggak bisa memberimu kemanfaatan. Wala yadhurruk, dan tidak bisa memudaratkan, artinya apa? Kalau kamu enggak beribadah kepadanya, dia juga enggak bisa memudaratkan. Dia juga gak bisa memutaratkan. Artinya, kamu beribadah kepadanya, dia gak bisa memberimu apa-apa. Gak beribadah kepadanya, juga gak bisa ngapa-ngapain kamu. Alangkah tolol orang-orang yang melakukan peribadahan di makam-makam seperti itu. Kemana akal mereka, ayol hadirun? Dan kalau seperti itu masih banyak di hadapan kita, sekeliling kita, ya, pertanyakan, nah ini pertanyaan yang kedua, kemana dakwah tauhid ayuhal hadirun? Ya jangan kita cuma salahin mereka, salahin juga diri kita. Ini dakwah tauhid. Kemana pejuang-pejuang tauhid yang mereka berani lihat sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan kebenaran, memperjuangkan tauhid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak mengkeret seperti kita. Kita kan mengkeret. Ya. Kayak karet. Yamshi wara'al masalih. Berjalan di belakang maslahat. Kemana maslahat ada di situ kita. Maka ayo. Hendaknya setiap orang yang mengetahui tauhid, sampaikan dakwah tauhid ini kepada siapa yang tidak mengetahuinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan juga kaum muslimin dari bahaya dan jerat-jerat kesyirikan. Kita kembali kepada ayat. Wala yastati'una lahum nasra. Dan mereka tidak mampu untuk menolong itu sembahan-sembahan tersebut. Tidak mampu untuk menolong orang-orang yang beribadah kepada mereka. Wala anfusahum yansurun. ay wala yaqdiruna ala an yadfa'u an anfusihim man arada bim durra dharra fa kaifa yadfa'unahu an ghairihim. Maksudnya kata Syekh, bahwasanya sembahan-sembahan itu tidak mampu untuk menolak dari diri-diri mereka sendiri. Ya. Kalau ada pihak lain yang ingin memudaratkan mereka. Bahwa sembahan-sembahan itu tidak mampu menolak kemudaratan dari diri mereka sendiri. Menolak kecelakaan, bencana dari diri mereka sendiri. Fa kaifa yadfa'una 'an ghairihim? Maka bagaimana bisa mereka diharapkan mampu untuk menolong selain mereka, kalau diri mereka sendiri saja mereka tidak mampu untuk menolong. Maka ini tauhid, yaitu ajaran yang sesuai dengan akal sehat. Dan sebaliknya itu kesyirikan adalah ajaran kebodohan dan keterbelakangan. Waliyadzubillah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, yuwabbihu Allah subhanahu wa ta'ala al-musyrikina bi'annahum ya'buduna ma'au ma'budatin. Allah mencela orang-orang musyrikin, bahwasanya mereka beribadah di sisi ibadah mereka kepada Allah, mereka juga beribadah kepada sesembahan-sembahan yang lain. La takhluqu syai'a, yang mana sembahan-sembahan itu tidak mampu menciptakan apapun. Walaysa fiha ma yastahiqqul ibadah bih, dan tidak terpenuhi pada diri sembahan-sembahan tersebut sebab yang menjadikan mereka berhak untuk diibadahi. Wala tadfa'ud durra amman da'ahu da'aha, dan juga sembahan-sembahan itu tidak mampu untuk menolak bencana dari orang-orang yang menyuruh mereka. Bal wala tadfa'u an anfusiha, bahkan tidak mampu untuk menolak bencana dari diri mereka sendiri. Wa idza kana, dan apabila seperti ini kondisinya, hadhi halatuhum, seperti ini kondisi sesembahan-sembahan selain Allah itu, bahwa mereka tidak mampu menolak bencana dari orang-orang yang menyuruh mereka, bahkan dari diri mereka sendiri, batalat atau batulat, maka batallah. Apa yang batal di sini? Da'watuhum, beribadah kepada mereka. Batallah beribadah kepada mereka. Bahwa beribadah kepada mereka adalah perbuatan yang tiada guna, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang justru dan bahkan akan menyeret pelakunya kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Batulat da'watu. Lianna al-makhluq la yakunu syarikan lil-khaliq. Karena makhluk itu enggak bisa menjadi sekutu al-khaliq. Yang diciptakan itu enggak bisa menjadi sekutu yang menciptakan. Siapa yang diciptakan? Makhluk. Siapa yang menciptakan? Ya Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Wal-ajizu la yakunu syarikan lil-qadir. Begitu pula yang diliputi dengan kelemahan dan keterbatasan, itu enggak pantas untuk bersandingan dengan yang di tangannya lah segala kekuasaan alam semesta. Siapa dia? Allah Rabb kita Jalla wa'ala. Maka bagaimana disandingkan Nabi kita dengan Allah? Hatta sampai dalam, ya, sebagian kaum muslimin menyandingkan Allah Azza wa Jalla dengan Nabi-Nya, atau menyandingkan Nabi-Nya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan dalam hiasan-hiasan rumah mereka. Ditaruh lafal Allah, disini taruh Muhammad. Sandingkan. Dalam posisi yang sejajar. Ini juga su'u adabin ma'allah. Ya. Buruk adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-makhluq la yakunu syarikan lil-khaliq wal-ajizu la yakunu syarikan lil-qadir alladhi la ya'jizuhu syai'un. Karena yang namanya makhluk tidak bisa menjadi sekutu bagi Al-Khaliq, begitu pula yang diliputi dengan kelemahan, yaitu makhluk manusia, tidak pantas disandingkan dengan Al-Qadir yang di tangannya segala macam kekuasaan. La alladhi la ya'jizu syai'un. Itu Allah yang tidak satupun dari urusan alam semesta ini yang tidak sanggup untuk ditanganinya. Alladhi la ya'jizu syai'un. Yang satupun dari urusan alam semesta ini yang Allah tidak sanggup untuk menanganinya. Dan sebaliknya manusia, apabila dia sedang sibuk dengan suatu perkara, kemudian dia disibukkan dengan perkara yang lain, maka dia akan lalai dari perkara tersebut. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah zat yang maha sempurna, bahwa satu urusan tidak menyibukkannya dari urusan yang lain. Maka bagaimana makhluk bisa disandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ini, menunjukkan akan batalnya ajaran kesyirikan. Dan ayat ini bahkan memangkas pondasi dari ajaran kesyirikan itu. Maka barang siapa yang menginginkan dia berdiri laksana batu karang di hadapan pengikut kesyirikan yang banyak bertebaran ayol hadirun sekarang ini, ya, apalagi dengan munculnya gerakan-gerakan pembodohan, ya, di mana kaum muslimin cukup diajari zikir, tidak diajari ajaran-ajaran Islam yang sungguhnya. Kemudian habis zikir, ya, lantas konvoy, bawa bendera sana ke sini, ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan bahkan ketika ceramah dilangsungkan, mereka pun juga pacaran di luar. Nah, kita lihat, alhamdulillah Allah jaga dakwah kita dari hal yang demikian. Bahkan setiap kajian berlangsung, ya, aktivitas jual beli dihentikan. Kita bisa lihat dan bandingkan dengan ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah yang memang tujuannya adalah mengumpulkan massa sehingga manusia dibiarkan dalam kebodohan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sehingga mereka menjadi mangsa-mangsa kesyirikan. Kemudian tanamkan kepada mereka kebencian kepada dakwah Ahlus Sunnah. Katanya dakwah Wahhabiyah. Sehinggalah jadilah mereka sosok-sosok yang hanya mengagungkan person-person dan individu. Mengkultuskan syekh-syekh dan guru-guru mereka. Bahkan banyak dari mereka yang justru bahkan tidak mengetahui ajarannya. Ajaran gurunya enggak tahu. Kecuali hanya sebatas kulit luarnya saja. Dan kondisi yang seperti ini justru adalah kondisi yang sangat menyedihkan. Di mana syababul ummah, anak-anak muda dari umat ini yaitu kaum muslimin, sebenarnya di pundak-pundak mereka lah kita gantungkan harapan. Maka tatkala mereka telah memasang dinding di hadapan dakwah atau tauhid, maka semakin tipislah harapan kepada mereka. Maka hal ini tidak mungkin terlaksana kecuali dengan dakwah yang hak. Dan doa yang mengiringi dakwah secara terus menerus agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita dan juga kepada mereka. Amin. Maka ayuhal hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang ingin agar dia berdiri laksana batu karang di hadapan orang yang mengikuti kesyirikan, hendaknya dia memahami makna dari ayat-ayat tauhid ini. Karena ayat ini, khususnya ayat ini, itu memangkas tauhid dari akarnya kalau kita memahaminya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, dalam ayatnya dia berfirman, ma la yakhluqu syai'a wa hum yakhluqun. Dari sembahan-sembahan yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan. Nah, ini merupakan logika yang sangat mudah bagi semua manusia pada hakikatnya. Sehingga apabila manusia dia mencium wanginya tauhid dan semerbaknya ajaran tauhid, dia akan mudah, meskipun syubhat kesyirikan itu menyergap dia, dia akan dengan mudah menolaknya. Maka dia akan dia katakan, ma la yakhluqu syai'a wa hum yakhluqun. Bahwa kuburan ini la yakhluqu syai'a. Dia tidak bisa menciptakan apapun. Wa hum yakhluqun, bahkan mereka diciptakan oleh Allah. Bahwa makam ini la yakhluqu syai'a wa hum yakhluqun. Bahwa benda ini, monumen ini, situs ini, bahkan bukan kepada kaum muslimin, hatta yata'adda ilal kuffar, dakwah Islam menjangkau hatta orang-orang kafir sekalipun, orang-orang al-Yahud, wan-Nasar, atau selain daripada mereka penyembah-penyembah patung. Belum lama ini muncul satu musibah yang besar lagi di Mojokerto, ya, ditemukan apa? Situs Allah pendam, manusia gali, kemudian direnovasi. Sehingga akan menjadi satu tempat peribadahan baru selain Allah Subhanahu wa taala. selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menyelisih maksud dan tujuan dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memahami Islam. Kalau kita memahami al-Islam. Justru Islam ya bertujuan untuk mensirnakan segala macam sebab dari sebab-sebab yang menyeret manusia kepada kesyirikan. Apapun itu, termasuk dari situs-situs peribadan pada selain Allah. Walaupun itu menurut ya bahasa pariwisata itu akan mengundang devisa. Nah, maka ayyuhal hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, ayat ini seperti dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya, memangkas tauhid dari akarnya. Ya, memangkas kesyirikan ya, dari akarnya. Karena kesyirikan itu adalah ta'alluqun 'ala makhluqin 'ajiz. Bentuk ketergantungan kepada makhluk yang lemah. Bentuk ketergantungan kepada makhluk yang lemah. Dan ayat ini juga menerangkan bahwa Dialah Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Qala wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala selanjutnya. Ayol hadirin, bab ini, ayat-ayat ini subhanallah, kita masuk pada ayat-ayat yang luar biasa kalau kita perhatikan makna yang terkandung dalam ya, yang merupakan hujah yang qawiyah, hujah yang kuat, argumen yang terbantahkan di hadapan orang-orang musyrik. Maka sepatutnya seorang muslim memahami dan syukur-syukur dia bisa menghafal. Kita akan baca ayat yang berikutnya, surat Fatir ayat 13 dan 14. Allah berfirman, "Qala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir." Berarti kan? Min qitmir, qitmir itu apa? Qitmir? Qitmir itu kalau antum makan kurma, ya. Nanti di biji kurma itu ada kulit kurma yang tipis. Ya, kulitnya itu setelah antum makan buahnya. Lalu makan buahnya, yang tersisa apa? Bijinya. Di bijinya itu ada kulit. Itu yang disebut dengan kitmir. Begitu tipis kulit itu. Allah katakan, "Walladzina tad'una min duni," dan sembahan-sembahan yang kalian seru selain Allah. Perhatikan, kan? Yang kalian seru selain Allah, apapun dia. Latta uzzamanat, dan sembahan-sembahan apapun yang ada di zaman Rasulullah sebelumnya sampai di zaman sekarang, dan yang akan muncul di masa yang akan datang. Bahwa sembahan-sembahan itu la yamlikuna min qitmir, tidak menguasai, tidak memiliki kekuasaan sampai terhadap qitmir sekalipun. Terhadap kulit ya, dari biji kurma sekalipun dia tidak memiliki kekuasaan terhadapnya. Wala ilaha illallah. Maka ini menerangkan bahwa kekuasaan ya, ketika dijelaskan sembah-sembah yang Allah tidak memiliki kekuasaan sampai benda yang hina dan tidak bernilai di mata manusia sekalipun, ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun di alam semesta besar maupun kecil, tampak ataupun tersembunyi, kecuali itu di bawah kekuasaan siapa? Kita Jalla wa'ala. Dan bahwasanya setiap makhluk ubun-ubunnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma yamliquna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aa'akum. Kalau kalian menyeru mereka dari doa ibadah ataupun doa masalah, dari melaksanakan ibadah, bertaqarrub kepada Allah dengan salat, ya, ini doa ibadah yang mengharapkan rahmat Allah, takut dari azab Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan dilarang, ini doa ibadah. Atau doa masalah itu mohon hajat. In tad'uuhum, itu apabila kalian menyeru mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengar seruan kalian, tidak merasakan ibadah kalian, dan tidak bisa mendengar permintaan kalian. Apakah dikarenakan mereka mati? Ya, sudah mayit, sudah menjadi mati. Ya. Atau mereka masyghulun, seperti para malaikat yang disibukkan dengan tugas untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menyeru mereka. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala, walau sami'u, dan kalau anggap mereka mendengar, walau sami'u mastajabu lakum, la yaqdiruna ala ma tatlubuna minhum. Enggak mampu untuk memenuhi permintaan kalian. Tidak mampu untuk memberikan apa yang kalian minta kalau anggap mereka mendengar. Sedangkan ini mereka tidak mendengar. Dan anggap mereka bisa mendengar, mereka enggak mampu memenuhi permintaan kalian. Mastajabu lakum. Kemudian Allah berkata, wa yaumal qiyamah, dan nanti hari kiamat. Yakfuruna bi syirkikum, justru mereka sendiri, yaitu sembah-sembahan itu sendiri, yang akan mengingkari kesyirikan kalian, orang-orang yang menyembah mereka. Ini fi ghayati minal khasarah, pada puncak penyesalan. Tatkala di dunia mereka mengantungkan harap cemasnya kepada sembahan selain Allah, menggantungkan kecintaannya, sepenuh kecintaan yang dia miliki. Sampai kita lihat ketika peristiwa Mangga Habib Periok itu, kalau bukan karena kecintaan, untuk apa manusia mempertaruhkan nyawanya membela kebatilan yang demikian? Menurut ini karena kecintaan. Dasarnya apa? Al-hub, yaitu kecintaan. Tapi kecintaan seperti itu adalah kecintaan yang ujung-ujungnya adalah penyesalan. Kenapa? Karena Allah katakan wa yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat. Yakfuruna bi syirkikum, justru sesembahan-sembahan itu. Apakah dia itu malaikat, ataukah dia nabi, ataukah dia orang soleh, atau siapapun dia, yakfuruna bi syirkikum, mereka sendiri akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan orang yang menyembahnya. Alangkah merugi apa yang mereka lakukan. Di dunia dia memberikan loyalitas kepadanya, pada sembahan-sembahan tersebut. Di akhirat sembahan-sembahan tersebut berbalik menjadi musuh mereka. Berbalik menjadi musuh mereka. Yakfuruna bi syirkikum, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Mereka kata Allah, dan tidak ada yang mengabarkan. Yunabbi'uka, dari kalimat an-naba, ya, itu mengabarkan bi'awakibil umur wa ma'aliha, itu mengabarkan akibat-akibat perbuatan manusia, seperti halnya al-khabir, seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi kabar, yaitu yang maha mengetahui segala sesuatu, perkaranya dan akibat dari segala macam urusan hambanya. Maka ayat ini azimah wal hadirun, begitu besar dan begitu dahsyat dalam menjelaskan batilnya ajaran kesyirikan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, yukhbiru ta'ala an halil mad'uwina min dunihim. Allah mengabarkan di sini tentang kondisi sesembahan-sembahan selain dia, yaitu yang didaulat oleh manusia sebagai sesembahan. Adapun pada hakikatnya tidak ada sembahan yang pantas diibadahi kecuali Allah. Tapi orang-orang juhal, orang-orang jahil, mereka yang mendaulat selain Allah sebagai sembahan, sebagai tandingan Allah Azza wa Jal. Apakah dari kalangan malaikat? Karena di antara manusia ada yang beribadah kepada malaikat. Ataukah anbiya, para nabi, ataukah al-asnam wa ghairiha dan yang lain sebagainya. Bima yadullu ala ajizihim wa dha'fihim. Di sini Allah mengabarkan, ya, bahwa selain dia, dari apa-apa yang diibadahi selainnya, itu adalah lemah dan diliputi dengan keterbatasan. Wa annahum qad intafat anhum asyurutul lati labudda an takuna fil mad'u. Dan bahwasanya sembahan-sembahan tersebut, ya, qad intafat anhum, ya, telah, ya, hilang dari mereka. Mereka tidak terpenuhi padanya, tidak terpenuhi pada mereka. Asyurut, syarat-syarat, allati labudda an takuna fil mad'u, yang seharusnya itu terpenuhi pada sesuatu yang layak dibilang sesembahan. Ya. Sedangkan ini tidak terpenuhi pada mereka. Apa saja itu? Wahya milkuma tuliba min. Yang layak diibadah itu dia harus memiliki apa yang hamba-hambanya minta. Dia harus miliki. Wasama'u du'a. Dan yang kedua, bisa mendengar seruan. Dan yang ketiga, wal-qudra ala istijabati. Yang ketiga, mampu untuk memenuhi permintaan. Famata udima syartun. Dan kapan tidak terpenuhi satu syarat dari tiga hal ini, batula, maka batallah an yakuna mad'uwan, batallah dia untuk bisa dibilang sebagai sesembahan. Fa kaifa idza udimat kulluha, maka bagaimana kalau enggak terpenuhi seluruhnya, kalau satu aja batal untuk bisa disebut sebagai sembahan, maka bagaimana kalau tidak terpenuhi seluruhnya. Dan Allah sebutkan di sini bahwa selain Allah Azza wa Jal tidak terpenuhi tiga hal ini. Allah berkata, ya, ma yamlikuna min qatmir. Mereka tidak memiliki apa saja dan segala sesuatu sampai al-qitmir, tidak memiliki. Sampai ari-ari kulit kurma itu mereka tidak memiliki itu. Tidak terpenuhi syarat yang pertama. Intaduhum layasma'u du'akum. Kalau kalian seru mereka, mereka enggak bisa mendengar seruan kalian. Tidak terpenuhi syarat yang kedua. Satu saja cukup untuk dikatakan bahwa dia tidak layak untuk diibadahi. Ini sudah dua syarat. Yang ketiga, walau sami'u mastajabu lakum. Kalau mereka mendengar seruan kalian, mereka tidak sanggup untuk memenuhi permintaan kalian. Tiga syarat tidak terpenuhi. Tiga syarat tidak terpenuhi. Maka apabila satu saja cukup, apalagi tiga, maka peribadahan kepada selain Allah itu adalah batal. Peribadahan kepada selain Allah itu adalah batal. Famata'udima syartun. Maka kapan tidak terpenuhi satu syarat, batula'an yakuna madu'uwan. Batallah dia bisa dibilang sesembahan. Fakaifa idza udimat kulluha. Maka bagaimana kalau tidak terpenuhi semuanya. Maka ayat ini kita dapat ibadahnya keterangan yang jelas akan batalnya ajaran kesyirikan, dan ayat ini pun juga sekaligus sebagai bantahan kepada orang-orang al-musyrikin. Dan dari ayat ini juga kita ketahui apa? Bahwa syarat untuk layak dibilang sesembahan tiga. Apa itu? Dia memiliki ya, apa yang diminta oleh orang yang menyembahnya. Jelas ya? Yang kedua, dia mendengar seruan. Dan yang ketiga, dia mampu untuk memenuhi permintaan. Dan ketiga syarat ini tidak terpenuhi pada apapun yang diibadahi selain Allah. Dan sekaligus hanya terpenuhi pada Allah Rabb kita Jalla, Jalla wa'ala. Maka hanya kepadanya lah dia, kita memohon dan meminta. Hanya kepada Allah lah kita meminta. Fi sahih an Anas radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis yang sahih, yaitu sahihain, sahih Bukhari dan Muslim. An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, "Syujja Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa kusirat ruba'iyatuh." Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Syujj. Asyujj. Atau syujjah al-jarhu. Luka, tapi tidak disebut asyujjah kecuali kalau luka itu letaknya di kepala dan di wajah. Ini terjadi pada waktu perang Uhud, ya, dimana pada awal perangan kaum muslimin itu kalah dari orang-orang al-musyrikin. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak, dan sampai sebagian orang-orang musyrikin itu mampu untuk mendekati Rasulullah dan pedang mereka mengayung ke kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat dalam sirah Rasulullah bagaimana Rasulullah akhirnya terluka di situ. Terluka. Dan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalau pedang dan sabetan pedang-pedang orang musyrikun Sebagian menghalau dengan tangannya, yang lainnya menjadikan badannya sebagai tamengnya, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi tameng. Melindungi tubuh asy-syarif yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana pembelaan sahabat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah dan bagaimana kecintaan mereka kepada Islam dan bagaimana perjuangan mereka dalam memperjuangkan Islam hingga mencapai kejayaannya. Sujud Nabi. Pada peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Itu di kepalanya. Itu kapan? Yauma Uhudin, ketika waktu perang Uhud. Ya, dan Uhud sendiri adalah nama dari sebuah gunung yang terletak di Madinah. Itu sebelah utara dari negeri Madinah. Peperangan itu terjadi di situ sehingga dikenal dengan sebutan perang Uhud. Wa kusirat ruba'iyatuh, dan patah ruba'iyahnya Rasulullah. Apa itu ruba'iyah? As-sin. Itu gigi serinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa patah? Ini menunjukkan bahwa sabetan orang-orang musyrikun itu mengenai tubuh asy-syarif. Bahkan bukan tubuhnya, bahkan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini wakat, ini terjadi. Terluka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum?" Bagaimana satu kaum itu bisa beruntung yang mereka melukai nabi mereka sendiri? Karena Rasulullah diutus untuk segenap jin dan manusia, hatta orang-orang kafir. Meskipun orang kafir mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan kepada mereka. Kaifa yuflihu qauman? Bagaimana bisa beruntung satu kaum yang melukai nabinya? Qala fa nazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai." Allah berfirman yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 128, "Laisa laka minal amri syai." Tidak ada bagimu dari urusan ini sama sekali. Artinya tidak ada kendali. Kamu tidak memiliki kendali dalam urusan ini sama sekali. Artinya kendali itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, yukhbiru Anasun amma hasala lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqa'ati Uhudin min al-ibtila wal imtihan ala aidi a'da'ihi min al-isabati fi mawdi'ain min jasadihi syarif. Anas bin Malik mengabarkan akan apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud, dari yang berupa cobaan dan bencana melalui tangan-tangan musuh-musuhnya, yaitu dari yang berupa pukulan yang mengenai Rasulullah pada dua tempat dari tubuhnya yang mulia, kepala dan wajahnya. Fakannahu sallallahu alaihi wasallam lahiqahu ya'sun. Salala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ya, ditimpa dengan suatu ya's, keputusasaan, seolah-olah kata Syekh, min falahi kuffari Quraisy. Lahiqahu ya'sun, mengharapkan keputusasaan. Fakannahu sallallahu alaihi wasallam lahiqahu ya'sun min falahi kuffari Quraisy. Faqila lahu bisababi dzalik. Maka shalala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ditimpa dengan suatu keputusasaan. Min falahi kuffar Quraisy, dari kemenangan dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam mendoakan mereka. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam mendoakan kebinasaan kepada mereka. Faqila lahu bisababi dzalik. Maka dikatakanlah, itu turun ayat. Oleh karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai'." tiada kendali padamu dari urusan ini sama sekali. Artinya kata Syekh, awaqibul umuri wa hukmul ibad biyadillah, bahwa hukum atas perbuatan segenap hamba itu semata-mata di tangan Allah. Artinya apa? Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebagai nabi sekalipun, beliau tidak memiliki kendali terhadap urusan hambanya, urusan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi sekalipun, dia tidak bisa memiliki kendali terhadap manusia, hatta al-kuffar sekalipun. Bahwa itu semata-mata di tangan Allah, Rabb kita jalla wa'ala. Fambi anta li syanik, maka berlalulah engkau wahai Muhammad terhadap urusanmu. Itu merangi orang-orang kafir. Wadum ala da'watik, dan kontinulah kamu dalam mendakwahi mereka. Adapun kendali atas hasil dari usahamu itu semata-mata di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jelas sekali ikhwan, hadimul Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ayat ini atau kisah ini menunjukkan bahwa menunjukkan akan batalnya ajaran kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah hatta dengan nabi dan orang-orang saleh sekalipun. Berkata Syekh Saleh Fauzan, "Karena jika kana Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadfa' an nafsi dhur." Kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau saja tidak mampu untuk menolak suatu kebencanaan dari dirinya sendiri. Apakah mampu Rasulullah menolak bencanaan dari dirinya sendiri? Sampai sabetan pedang itu kepada kepalanya, giginya sampai tanggal oleh sabetan pedang orang-orang Quraisy. Ini menunjukkan bahwa beliau sendiri tidak mampu untuk menolak mafsadat dari dirinya, menolak bencana dari dirinya. Walaysa lahu minal amri syai', dan bahwasanya dia tidak memiliki kendali dalam urusan ini sama sekali. Fa ghairuhu min babin aula, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini juga sekaligus sebagai bantahan kepada orang-orang kafir, ya, yang mengatakan bahwa Syekh fulan, Habib fulan, orang saleh fulan itu bisa memberi kemanfaatan dan menolak kemudaratan dari orang-orang yang beribadah kepadanya. Sedangkan kisah ini mengajari kepada kita bahwa Nabi saja beliau tidak mampu, apalagi selain beliau alaihi salatu wassalam. Apalagi selain beliau alaihi salatu wassalam. Dan riwayatnya jelas. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja terluka, bagaimana beliau sendiri saja tanggal, sampai tanggal giginya. Bahwa beliau tidak mampu menolak mafsadat dan kemudaratan dan bencana yang menimpa dirinya. Dan ketika beliau ditimpa sedikit seperti keputusasaan, sehingga dia mendoakan orang-orang kafir dengan satu kebencanaan, justru Allah turunkan ayatnya, "Laisa lakum min amri syai'." Ini bukan urusan kamu. Ini bukan kendali. Bahwa kendali itu hanya di tangan Allah. Kemenangan atau kekalahan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Nabi saja tidak bisa mendatangkan kemanfaatan untuk dirinya, menolak kemafsadatan dan kebencana dari dirinya, maka apalagi selain Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita berharap, tempat kita menggantungkan hajat, itu bukan ke makam Nabi, bukan kepada kuburan Nabi, apalagi kepada selainnya, melainkan kepada Rabb kita jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ayo al-hadir min Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa pertanyaan. Dalam banyak redaksi surat menyurat formal penggunaan kata mohon bantuan, mohon keputusan, mohon kebijaksanaan dan lain-lain tersurat dan ditujukan pada seorang atau lembaga atau instansi. Bagaimana menurut Ustadz penggunaan lafal tersebut? Mohon bantuan, mohon pertolongan dari yang dianggap mampu untuk menolong, boleh. Ya, minta bantuan, mohon pertolongan, minta uluran tangan misalnya, atau misalnya dari yang bermakna minta bantuan, tentunya dari yang dianggap dia mampu untuk memberikan bantuan. Tapi bukan juga dalam perkara klinik. Bukan perkara klinik seperti seorang minta bantuan kepada dukun dan dia mengatakan si dukun itu mampu. Ini klinik. Ya. Dan juga bukan kemampuan di sini dalam bentuk sugesti. Oh, saya benar minta bantuan kepada si fulan dan dia ini dukun. Misalnya untuk sembuh dan sembuh. Ya. Padahal si dukun tidak melakukan apa-apa dan dia cuma sugesti sembuh sehingga terbantu dengan sugestinya sembuh. Kemudian dikatakan bahwa boleh mohon bantuan dalam bentuk seperti ini. Keluar dari kondisi-kondisi tersebut. Seperti seorang yang minta bantuan, ya, mohon bantuan bangunan masjid misalnya. Mohon bantu, saya sedang terlilit hutang. Mohon bantu angkutkan barang. Mohon bantu bawakan. Ya. Mohon bantu. Ya. Dalam urusan apapun dari kehidupan yang itu masih dalam koridor disanggupi oleh makhluk, bukan seperti mohon bantuan beri saya keturunan, ya. Mohon bantuan beri saya kekayaan, mohon bantuan beri saya naik jabatan, mohon bantuan agar saya tidak lengser, mohon bantuan diturunkan hujan, mohon bantuan selamat dari bencana. Ini semua yang terakhir sebutkan, ini perkara-perkara yang disanggupi hanya oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Maka mohon bantuan dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah dan memohonnya kepada selain Allah syirik. Minta anak kepada kuburan, pada makam. Ya. Minta agar minta jodoh. Ya, sudah dapat jodoh minta agar harmonis, sudah harmonis minta tambah rezeki, sudah dapat rezeki minta dilanggengkan rezekinya, selangkan rezekinya minta ditambah. Ini semua adalah hal-hal yang tidak sanggup kecuali oleh Allah. Maka mintanya kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada makam, kepada jin, kepada tempat yang dikeramatkan, kepada apapun, kepada keris, minta wibawa, minta karisma. Ini syirik. Ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mohon bantuan dari bentuk yang disanggupi oleh makhluk, minta bantuan kepada instansi, kepada lembaga, bantuan bangunan jalan, bangunan masjid, ya. Atau bantuan kepada fakir miskin, bantuan dana untuk anak-anak yatim. Ini urusan-urusan disanggupi oleh makhluk. Bahkan apabila dia sebagai wasitah, sebagai perantara, ini juga termasuk dari perkara yang jarang dipahami oleh sebagian asy-syabab, menganggap bahwa posisi wasitah itu sebagai minta-minta. Itu namanya beri syafaat, ikhwan. Terus bedakan antara perkara tasawul, minta-minta, dengan talabu syafaat. Tolong bantu si fulan. Saya bilang kepada antum yang saya anggap mampu untuk membantu, saya katakan, ya akhi, tolong bantu si fulan. Saya di sini posisinya bukan sebagai mutasawwil, bukan sebagai orang yang minta, tapi sebagai apa? Memberi syafaat. ya, mengarahkan, tolong si fulan. Maka ini baik. Ya. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Nah, siapa yang memberi syafaat yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Dan sebaliknya, kalau syafaatnya syafaat yang buruk, maka dia akan menanggung dosanya. Begitu pula seperti misalnya untuk pembangunan masjid. Ini syafaat sebenarnya. Untuk dakwah, ini syafaat. Tapi kalau tasawul, itu untuk kepentingan pribadi. Itu untuk kepentingan pribadi. Maka mohon bantuan dalam urusan yang disanggup oleh makhluk, dan memohonnya kepada makhluk, laisa bisyirk, bukan kesyirikan. Dan kalau itu merupakan kebaikan, maka seperti misalnya seorang menjadi wasitah sebagai perantara dalam urusan kebaikan, maka itu termasuk dari bentuk ta'awun yang dianjurkan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Demikian, wallahu ta'ala ala wa 'alam. Berhubung Ustaz Mubarak sudah sampai, kita cukup sampai di sini. Wallahu musta'an wa ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia?